Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita lanjutkan daris kita membaca kitab Mutamimatul Al-Jurumi ya. Dan kita memasuki atau melanjutkan isim ma'rifat yang ketiga, yaitu ismul isyarah, isim isyarah. Nah, silakan Pak Ahmad membaca matan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala, faslun ismul isyarati ma wudi li musyari ilaihi wa huwa za lil mufradil muzakkari wazi wazi wati wati wata lil mufradatil muannasati wa zani lil musanna al muzakkari fi halatir raf'i wa zaini fi halatin nasbi wal jarri wa tani lil musanna al muannasi fi halatir raf'i wa taini fi halat fi halat fi halatayn nasbi wal jarri. Ya, sedikit lagi. Walil jam'i, walil jam'i muzakkara kana aw muannasa ulai bil maddi bil maddi inda hijaziyah inda hijaziyin inda hijaziyin wa bil qasri inda tamimiyin. Nam hasab barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullah, faslun, pasal, ismul isyarah, isim isyarah, kata tunjuk, yaitu isim ma'rifat yang ketiga adalah isim isyarah. Qala ma wudi'a li musyarin ilaihi, yaitu yang dipakai untuk yang ditunjuk, yaitu isim yang dipakai digunakan untuk musyar ilaihi, untuk perkara menunjuk, menunjuk musyar ilaihi atau untuk yang ditunjuk. Wahwa yaitu dha mawudi'a li musyarin ilaihi, yang dipakai untuk musyar, untuk menunjuk ilaihi kepada sesuatu. Wahwa yaitu dha, yang pertama adalah dha, isim isyarah yang pertama adalah dha lil mufradil mudzakkar, yang pemakaiannya adalah untuk mufrad mudzakkar. Nah, kita baca catatan kaki nomor 1. Huwa madalla ala musamma biwasitatil isyarati ilaihi. Nah, yaitu isim yang menjelaskan atau menunjukkan terhadap musamma, terhadap perkara tertentu, perkara yang diberi nama atau ditunjuk atau yang tertentu, biwasitatil isyarati ilahi, dengan perantara isyarah, menunjuk kepadanya. Wal musyaru ilaihi qad yakunu mufradan, dan musyar ilaihi yang ditunjuk itu bisa berupa mufrad. Waqad yakunu musannan, bisa juga isim musanna. Waqad yakunu jam'an, bisa juga isim jamak. Nah, yang ditunjuk bisa berupa mufrad seperti kitabun, yang antum berkata hadza kitabun atau dza kitabun, atau bisa juga isim mutsanna kitabani, antum berkata dza kitabani atau hadza kitabani, atau berupa jamak seperti kutubun, antum berkata hadhihi kutubun atau tilka kutubun atau haulai tulabun. Itu yang ditunjuk jamak. Barakallahu fikum. Lalu disebutkan dza lil mufrad muzakkar, yang pertama adalah dza yang dia itu untuk mufrad muzakkar. Nah, artinya untuk musyar ilai, mufrad tunggal dan mudakar. Nah, lihat catatan lagi. Taqulu engkau berkata dza zaidun, ini zaid. Fadha ismu isyaratin mabniyun ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Dha di sini adalah isim isyarat mabni atas sukun, yaitu mabni tandanya sukun, fi mahali raf'in menempati tempatnya rafa, mubtada sebagai mubtada. Nah, walal mu'alib rahimahullah wadhi wadhi wati wati wati wata di di ti wati wata lil mufradatil muannatsa, untuk isim isyarat mufrada muannatsa yang tunggal dan dia itu adalah muannas, yang tunggal dan muannas. Lafikum. Taqulu engkau berkata, lihat catatan tadi, taqulu engkau berkata dhi hindun ti hindun ti hindun ta hindun. Semuanya artinya sama, ini hindun atau ini adalah hindun. Nah, yang ditunjuk semuanya mufroda mu'annasa. Nah, yang ditunjuk adalah hindun, yaitu dia itu adalah mufroda mu'annasa. Nah, boleh memakai di, yaitu dengan ya sukun, atau di ha sukun, ti dengan menggunakan ta dan ya sukun, ti ha sukun, ta alif akhir katanya ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ada satu lagi yang enggak tertulis di sini ya, yaitu tihi. Nah, tihi. Nah, barakallahu fikum. Nah, qala al-musannif rahimahullah wa dhani. Nah, berikutnya adalah dhani lil musanna al-muzakkari fi halatir raf'i, untuk musanna muzakkar bentuk dua yang muzakkar, yaitu yang ditunjuk adalah adalah musanna muzakkar fi halatir raf'i, ketika menempati kedudukan rafa. Nah, wa dhaini dan dhaini fi halatayin nasbi wal jari, dan dhaini untuk dua keadaan yaitu nasab dan jar. 6. Lihat nomor 4 catatan tadi. Nahwu qaulika, seperti pada ucapanmu. 6. Catatan tadi di sini, catatan tadi di naskah yang kita miliki ya. Dan kita sekarang di halaman berapa? 81. Naskah kita ini naskah yang penerbitnya Nasir Mut, apa ini? Mutamayyiz. 6. Mutamayyiz. An-Nasir Mutamayyiz Litaba'a 6 wan Nasri wa Tawzi' Riyad. Barakallahu fikum. 6. Sebaiknya memiliki naskah yang sama ya, biar lebih mudah untuk dilihat, dipahami. 6. Dan lebih ringkas dalam penjelasan, karena cara tandakinya pada hal-hal tertentu. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Lil mufrada lil mufradatil muannatsa. Apa tadi? Dzani lil lil musannal muzakkari fi halatir raf'i wa dzaini fi halatayn nasbi wal jarri. Dzani untuk musanna muzakkar ketika rafa, dan dhaini untuk ketika pada dua keadaan nasab dan jar. Nah, lihat catatan tadi nomor 4. Nahwu qaulika, seperti pada ucapanmu hadhani mujtahidani. ini dua orang yang rajin atau bersungguh-sungguh. Wa nahwu qalihi ta'ala, dan juga pada contoh firman Allah Ta'ala, hadhani khosmani ikhtasamu, hadhani khosmani takhsamu. Naam. Barakallahu fikum. Yang keempat, hadhani ini adalah dua orang khosman yang khosman bermusuhan atau berselisih, ikhtasamu, yang mereka berselisih. Khosman ini dua golongan yang berselisih. Naam. Barakallahu fikum. Yang catatan kaki nomor 5 kita lihat, nahwu qalika, contohnya pada ucapanmu, akramtu hadaini rajulaini wa marartu bi hadaini rajulaini. Aku memuliakan dua laki-laki ini, aku melewati dua laki-laki ini. Naam. Syaitnya, naam, ada contoh syaitnya pada contoh hadani dan hadaini. Hadani rofa, hadaini mansub atau majrur. Nah, pada contoh hadani mujtahidani, di situ rofa fi mahali rafin karena sebagai mubtada. Ya, i'rabnya ha li tanbi, hadani ha li tanbi, dhani ismul isyara mabni alal alif fi mahali rafin mubtada. Mujtahidani khobar mutada marfu alamat rafihi alif. Nam. Akramtu hadaini, hadain akramtu fi'lun wa fa'ilun, atau akramtu fi'lun madin mabni ala sukun fi litisalihi, fi'lun madin mabni ala sukun litisalihi bi dhamir rafin mutaharikin ta dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahli rafin fa'ilun. Hadaini ismu isyaratin mabni ala liha, ismu isyaratin mabni ala liha fi mahli nasbin mafulun bihi ar-rajulaini badal li hadaini wa badalu mansubin mansubun misluhu alamatu nasbihi ya niabatan anil fathati lianahu ismul musanna. Nah, mafhum? Barakallahu fikum. Isim musanna, apa ini, isim isyara yang ketika dia itu musanna, untuk atau isim isyara yang musanna, nam, dhani dan daini, menurut pendapat jumhur ulama, keduanya tetap mabni. Ya, keduanya tetap mabni karena isim isyara itu isim-isim yang mabni, baik mufrad, baik dalam bentuk mufrad, musanna ataupun jamak. Nam, hanya saja ketika bentuknya musanna, isim musanna ini mabninya ketika rafa' alal alif, ketika nasab alal ya, ketika majrur juga alal ya, itu mabninya. Naam. Artinya apa? Ja'a ala suratil musanna, datang dalam bentuk surat musanna, datang dalam bentuk isim musanna. Mabninya datang dalam isim ini, isim musanna ini mabninya dalam bentuk ala suratil musanna. Isim musanna. Naam. Adapun menurut pendapat ulama yang lainnya seperti Ibnu Hisham rahimahullah dan yang sepaham dengan beliau, isim musanna itu isim musanna yang apa, isim isyara yang musanna. Nah, isim isyara yang musanna adalah mu'rab. Nah, menurut pendapat sebagian ulama seperti Ibnu Hisham, isim isyara yang musanna dhani daini adalah mu'rab. Nah, dan jumhur ulama berpendapat apa, adalah mabni. Ja'a ala suratil musanna, mabni datang dalam bentuk isim musanna. Naam, yang mabni ketika rafa tandanya apa? Alif, ketika nasab atau fi mahalli nasbin tandanya ya, demikian juga ketika jar atau fi mahalli tandanya ya. Naam, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Wa tani lil musannal muannasi fi halat raf'i, dan tani untuk isim musanna muannas ketika rafa. Wataini fi halatayyin nasbi wal jari, dan taini untuk dua keadaan yaitu nasab dan jar. Naam. Barakallahu fikum. Artinya ini untuk muannasnya ya, musanna yang muannas. Naam, tani, taini, seperti antum berucap dhani dan dhaini. Kalau dhani dan dhaini untuk muzakar, musanna mudzakkar, kalau tani dan taini untuk apa? Yang musanna muannas. Nah, lihat catatan kaki nomor 7. Taqulu akramtu hatainil mar'ataini. Aku memuliakan dua wanita. Ya, silakan Pak Ahmad. Tirob. Pakai dipegang, mic-nya dipegang, mic-nya dipegang. Akramtu fi'il fi'lul madi mabniu, ya mabniun ala sukun, mabniun ala sukun wa fa'iluhu wa ta'u damirun damiru muttasilu damirun muttasilun mabni ala dommi, ala dommi fi mahali rok'in fa'ilun fa'ilun, ya hataini hataini ismu isyaratin isyaratun mabniu alaya alia fi mahalli fi mahalli nasbin fi mahalli nasbin mafulun mafulun bihi, bihi. Ya al mar'ataini al mar'ataini badal badal ya badal li badal li hataini wa badalu mansubin mansubun wa badalu mansubin mansubun mansub wa badal mansubun mansubin maqbula wa badalu mansubin mansubun mithluhu wa alamatu nasbihi wa alamatu nasbihi ya niabatan niabatan anil fathati niabatan anil fathah fathati li anahu ismul musanna ya ahsantum. Nah, kita lihat cerita lanjutan catatan tadi wa marartu bihatainil mar'ataini. Nah, sama ya. Marartu fi'lun wa fa'ilun. Kalau kita baca i'rab ringkas kita katakan fi'lun wa fa'ilun ba harful jar hataini ismu isyaratin fi mahali jarin bil ba. Nah, ismu isyaratin mabni 'alal ya fi mahali jarin. Nah, al mar'ataini badal li hataini wa badalu majrurin majrurun mithluhu almatu jarihi ya niabatan anil kasrati li anahu ismul musanna. Qala wa dhahiru kalamil musannif annahuma anahuma musannayani haqiqatan, dan dhahir ucapan musannif musannif bahwa keduanya yaitu yang dhani tani ya, atau ketika mansub dibaca daini dan taini, keduanya ini musanna hakiki. Dohir kalamnya musannif penulis kitab, keduanya ini isim musanna yang hakiki. Wa annahuma mu'rabani, dan keduanya ini mu'rab. Wa huwa madhab li ba'dinn nahwiyyin, dan ini madhab bagi sebagian ulama nahwu, seperti siapa tadi? Ibnu Hisyam ya, di kitab Sudhur Dhahab ataupun di Awdahu Masalik. Wa ladzi dhahaba ilaihi al-muhaqqiqun, dan yang dikuatkan oleh para muhaqqiqun, wakhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, annahuma mabniyani, bahwasanya keduanya adalah mabni, dani tani, dani dan tani ini yaitu isim musanna yang isim ismul isyara yang musanna ini adalah annahuma mabniyani, keduanya mabni. Liwujudi ilatil bina fihima, karena adanya sebab bina, sebab mabni pada keduanya. Wa inna makhtalafa ma'al amili nadharan li surati tasniyah. Hanya saja mereka hanya saja ke wa inna makhtalafa ma'al amili, keduanya diperselisihkan bersama dengan amil nadharan li surati tasniyah, karena melihat pada bentuk tasniyah. Yaitu apa? Dalam bentuk surat, dalam bentuk musanna. Isim musanna ketika marfu tanahnya alif, ketika mansub dan majrur tanahnya ya, itu kan. Nah, fayub nayani alama yushakalu i'rabuhuma min alifin aw ya, maka keduanya mabni menurut bentuk i'rabnya isim musanna, menurut bentuk i'rab keduanya itu isim musanna berupa min alifin aw ya, berupa alif atau ya. Wa kada yuqal fil ladaini wal lataini, demikian juga dikatakan pada isim alladaini dan lataini, yaitu isim apa di sini? Isim mausul. Wallahu alam. Maksudnya juga pada isim mausul, kita katakan isim mausul itu mabni, ya, baik yang mufrad, yang untuk mufrad mutsana ataupun yang jamak. Nam mabni, hanya yang mutsana mabninya ala suratil mutsana, yaitu ketika rafa tandanya alif, ketika mansub atau ketika jar dengan nasab dan jar tandanya ya. Nah, seperti yang dikatakan pada isim isyarah, mengatakan isim mausul seperti pada isim isyarah dalam hal ini. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Nah, kita lanjutkan. Qala walil jam'il walil jam'i, kemudian untuk jamak, isim isyarah untuk jamak. Isim isyarah berikutnya adalah yang untuk jamak, mudzakkarun kana aw mu'annatsan, baik jamaknya mudzakkar ataupun mu'annas. Yaitu apa? Ula'i. Ula'i bil mad indal hijaziyin, dengan mad, dengan membaca mad. Yaitu apa? Setelah alif diberi hamzah, ya, setelah alif ada hamzahnya, itu bil mad. Karena kalau hamzahnya dibuang maka dikatakan kosor, dibacanya ula, ya, ula. Kalau dalam ilmu tajwid berapa harokat ula tanpa hamzah? Dua harokat karena matopi'i kan ula. Nah, ketika diberi hamzah, ula'i. Nah, menjadi tambah harokatnya, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Nah, dan untuk jamak baik mudzakkar atau mu'annas adalah ula'i bil maddi indal hijaziyin, dengan mad, yaitu dengan memberikan hamzah setelah alif. Wa bil qasri indat tamiyyin, dan dengan qasr, dengan membaca pendek menurut ulama Bani Tamim. Yang tadi menurut ulama Al-Hijaz, ya, indah hijaziyin, menurut para ulama Al-Hijaz dibaca ula'i. Kalau menurut ulama Tamimiyin bil qasr, untuk menurut ulama Bani Tamim baca qasr, yaitu ula. Nah, lihat catatan lagi. Ai bila hamzat, ai bila hamzatin fi akhirih, tanpa hamzah di akhirnya. Wa yuktabu qala al-faqih, wa yuktabu bil ya'i ula, wa yuktabu bil ya' uli. Kalau ditulis dengan ya' berarti dibaca uli. Artinya ada yang membaca ula tanpa hamzah, ada yang membaca setelah hamzahnya dibuang dibaca ya'. Oh, afan, bukan demikian. Tetap dibaca ula, cuman hamzahnya ditulis dalam bentuk ya, maksudnya gitu. Afan. Wa yuktabu bil ya ula, yaitu apa? Hamzahnya ditulis dalam bentuk ya, artinya alif bengkok. Apa tadi dikatakan hamzah, maksudnya alif, ya? Afan, alif, karena hamzah dibuang. Ya, kita baca ulang catatan tadi. Ai bila hamzatin fi akhirih, tanpa ada hamzah pada akhir kata, yaitu dibaca ula. Wa yuktabu bil ya, dan alifnya ditulis dalam bentuk ya, ula. Kalau sebelumnya ditulis apa alifnya itu? Berdiri kan? Ula'i, ditulis apa alifnya? Ula'i, ditulis dalam bentuk apa alif? Berdiri, dalam bentuk aso, alif aso, atau dalam bentuk alif. Iya enggak? Nah, ketika hamzahnya dibuang, maka alif tadi ditulis dalam bentuk bengkok. Itu maksudnya dalam bentuk ya. Yuktabu bil ya, ditulis dalam bentuk ya, maksudnya apa? Alifnya ditulis bengkok, bukan alifnya berubah menjadi ya. Alifnya ditulis bengkok. Nah, barakallahu fikum. Dan ini sesuai dengan kaidah penulisan baku bahasa Arab, ya. Pernah kita bahas di kitab kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab, Qaidul Imla. Nah, tentang pembahasan apa ini? Alif layina. Untuk buka lagi pembelajaran alif layina. Nah, ini termasuk dari yang dalam kaidah alif layina ketika menempati huruf ketiga, menempati huruf keempat, ya. Alif layina ketika menempati huruf keempat maka ditulis secara asal adalah dalam bentuk bengkok. Nah, itu alif layina. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Nah, siapa itu Al-Hijaz atau Banu Tamim? Lihat catatan tadi nomor 8. Ada yang kelewat tadi catatan tadi nomor 8. Naam. Wa biha ja'at tanzilu, dan dengan bahasa ini, yaitu dengan bahasa ula'i menetapkan hamzah, ja'at tanzil, datang tanzil, yaitu apa? Datang dalam Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, ha antum ula'i, ha antum ula'i. Nah, ula'i di situ ada enggak hamzanya? Ada. Nah, berarti turun di Al-Qur'an ya. Bahasa ini ada di Al-Qur'an. Wa qala Allah Ta'ala, qala ya qaumi ha ula'i banati. Nah, di situ ada enggak hamzanya? Ada. Ha ula'i berasal dari ula'i. Kemasukan apa? Ha tanbi. Ha ula'i. Nah. Dan pada contoh yang pertama, ula'i untuk mudakar, antum ula'i, iya kan? Ha antum. Yang kedua untuk ha ula'i untuk yang mu'annas, karena di situ disebutkan banati. Nah, yang semuanya jamak, antum jamak, banati juga jamak. Qala wal hijaziyun hum sukanun makata wal sukanu makata wal madinati. Dan hijaziyun, ahlul hijaz, yaitu para penduduk Mekah dan penduduk Madinah. Wa ta'if, dan juga ta'if. Nah, barakallahu fikum. Ya, lihat cara tanda kaki nomor 1, nomor 2 sekarang, halaman 82, halaman 82. Tamim, hum sukanu biladi Najdin. Tamim, mereka adalah para penduduk negeri Najd. Nah, wa ruyat aidan an Qais wa Rabi'a wa Asad. Diriwayatkan juga dari mereka itu Qais, suku Qais, Rabi'a dan juga Asad. Ya, kita lanjutkan bacaan. Silakan baca matan, lanjutkan. Wa yajuzu dukhuluha. Ya, sudah berbeda, baca. Wa yajuzu dukhuluha atami ata antam bi ala asma'il isyarah nahu hadha wa hadhihi wa hadani wa hadaini wa hatani wa hataini wa haula'i wa idza kana al musyaru ilaihi ba'idan al haqqata ismal isyarah kafan harfiyah tatasarrafu tasarrufa al-kafil ismiyah bihasbil mukhatab nahwu dhaka wa dhaki wa dhakuma wa dhakum wa dhakunna yajusu an tajida qablaha laman nahwu dhalika wa dhaliki wa dhalikuma wa dhalikum wa dhalikunna. Ya, hasab. Barakallahu fikum. Qala wa yajusu dukhuluha at-tanbi 'alal asma'il isyara. Dan boleh masuk hak tanbi pada isim-isim isyara. Nahwu hada, asalnya apa? Dha. Asalnya dha, kemudian masuk hak tanbi menjadi hada. Haknya dibaca panjang ya. Hada, meskipun dalam tulisan alifnya dibuang. Di situ ada alifnya enggak tulisan antum? Enggak ada. Namun dalam bacaan ada. Alif itu dalam bacaan itu ada. Kita baca hadza. Itu bacaan yang fasih. Kalau bacanya hadza berarti salah. 6. Di situ antum ada harokat kan? Harokatnya harusnya alif kecil berdiri. Harusnya alif kecil berdiri harokatnya. Di situ naskah yang kita miliki salah tulis harokatnya. Harusnya apa harokatnya? Alif kecil berdiri untuk menunjukkan adanya alif yang dibuang. Hadza. Naam. Dan ini dalam ilmu imla, dalam ilmu imla atau kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab disebut apa? Dalam masuk pembahasan apa di sini? Pernah kita pelajari di kitab tersebut, kitab kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab ya, disebut masuk dalam pembahasan apa? Yaitu huruf-huruf yang tidak ditulis namun ada. Huruf-huruf yang tidak ditulis namun dihukumi ada. Hada. Ditulis enggak hurufnya? Enggak ditulis namun dihukumi ada. Hada Dawud. Wawunya hilang kan? Namun kita tetap baca Dawud. Nah, seperti hada. Nah. Kebalikannya ada huruf-huruf yang ditulis ada namun dihukumi tidak ada. Artinya ada hurufnya tapi enggak boleh dibaca. Seperti apa? Ulaika. Ulaika, ada enggak wawu setelah hamzah? Ulaika, ada enggak? Ulaika dalam tulisan ada enggak? Dalam tulisan. Dalam tulisan ada. Namun dalam bacaan ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Enggak boleh, tidak boleh kita baca ulaika, enggak boleh. Wawunya dianggap enggak ada. Ulaika. Nah, ini yang seperti ulaika dan yang semisalnya atau mi'a ada alif ya. Itu huruf-huruf yang ada namun tidak dibaca, dihukumi tidak ada. Naam. Tarqulafikum. Naam, ini pembahasannya di apa? Di kitab apa? Di kitab yang telah kita lewati yaitu kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab atau qaidul imla. Barakallahu. Ya, jika ada waktu longgar, kitab-kitab yang pernah kita pelajari itu dibaca ya. Baca setengah jam setiap hari atau satu jam. Karena hidupnya ilmu itu bil mudzakarah, hidupnya ilmu dengan diulang-ulang, diingat-ingat. Nah, sempatkan waktu yang kita miliki ini setengah jam untuk murojaah misalkan atau satu jam untuk murojaah. Karena kita memiliki 24 jam kan sehari semalam. Nah, ada waktu untuk aktivitas kerja, ada waktu untuk makan, untuk tidur, untuk murojaah, nah, untuk aktivitas lainnya. Jangan semuanya dipakai untuk santai-santai atau untuk kerja atau semuanya untuk ini itu. Nah, namun kita harus pandai membaginya. Barakallahu fikum. Iya. Kita lanjutkan. Nahu hadza yaitu ha ditambah dza. Hadhihi apa? Ha ditambah dhihi. Hadani ha ditambah dani. Hadaini ha ditambah dani. Hatani apa? Hatani dan hataini berasal dari ha ditambah tani dan hataini. Naam. Haulai. Ulai. Naam. Ha ditambah ula. Ulai. Farqulafikum. Naam. Qala wa idza kana al-musyaru ilaihi ba'idan, apabila musyar ilaihi ba'idan, apabila yang ditunjuk itu jauh. Al-haqta ismal isyarati kafan harfiyatan, maka engkau menyertakan isim isyara, maka engkau menyertakan kaf huruf kepada isim isyara. Apabila yang ditunjuk itu jauh, maka engkau menyertakan kaf yang dia itu huruf kepada isim isyara, yaitu yang tadinya dha menjadi dhaka, gitu ya. Dani menjadi danika. Tani menjadi apa? Tanika. Ulai menjadi ula ika. Nah, itu arti dari jika yang ditunjuk itu jauh. Nah, dohir ucapan musonib penulis kitab ini dohirnya membagi isim isyarat menjadi dua, yaitu isim isyarat untuk qarib dan untuk ba'id. Ya, untuk qarib artinya isim isyarat untuk apa? Untuk yang dekat, yang ba'id untuk yang jauh. Nah, ini pendapat sang penulis kitab atau sebagian ulama lainnya. Namun pendapat jumhur ulama membagi isim isyarat itu menjadi tiga dari sisi penunjukan, yaitu ada untuk qarib, untuk yang dekat, untuk yang mutawasit, yang pertengahan, dan yang ba'id, untuk yang jauh. Kemudian yang qarib, dha diberi hak tanwi menjadi hadha. Boleh dha, boleh hadha, itu untuk yang qarib, isim isyarat yang dekat. Yang mutawasit diberi kaf, yaitu dhaka. Yang ba'idnya diberi lam, dhalika. Jadi kalau yang dekat tanpa ada tambahan lam dan kaf, yang dekat ya, antuk baca apa? Dha atau hada. Ini contoh untuk yang dha ini. Yang mutawasit diberi tambahan apa? Kaf, dhaka. Kalau yang ba'id, ba'idnya apa tambahannya? Lam dan kaf, dhalika. Ini untuk menurut jumhur ulama. Naam. Barakallahu fikum. Nah, kaf di sini disebut apa? Kaf, kafan harfiatan, kaf yang dia itu huruf. Nah, kalau huruf berarti dalam i'rab tidak memiliki kedudukan. Dalam i'rab berarti dia tidak memiliki kedudukan karena huruf ya. Itu kaidah. Jadi kalau isim atau fi'il ada kedudukan yang dalam i'rab, adapun huruf tidak ada kedudukan dalam i'rab. Nah, sehingga tidak dikatakan mudhaf ilai. Nah, tidak dikatakan ketika antum berkata ulaika tidak dikatakan ula mudhof kaf fi mahalli jarin mudhofin ilaih, itu salah. Naam. Atau dhaka tidak dikatakan dha-nya isim isyarah mudhof kafnya mudhofin ilaih, tidak demikian. Maka apa yang kita katakan ketika kita ngirob dhaka rajulun, antum katakan dha ismu isyaratin mabni al sukun fi mahalli rafin mubtada kaf harful khitab. Harful khitab kaf adalah huruf khitab, huruf menunjukkan kepada yang diajak bicara. Huruf yang menunjukkan pada yang diajak bicara. Naam. Barakallahu fikum. Itu penunjukan yang diajak bicara adalah satu ketika antum mengucap dhaka. Dhaka kitabun. Berarti apa artinya apa? Itu kitab. Nah, ketika kita berkata itu kitab, berarti yang kita ajak bicara satu orang. Atau kalau dikasih kalimat tambahan, ya rajulu dhaka kitab, wahai laki-laki, atau ya talibu, wahai murid, daka kitab, itu adalah kitab. Nah, itu ya. Ketika yang diajak bicara dua orang, seperti ya apa ini? Talibani. Ya talibani. Apa bilangnya? Dakuma kitab. Nah, yang tadinya daka menjadi dakuma. Ya talibani dakuma kitab. Wahai para murid, wahai murid, wahai dua murid, itu adalah kitab. Kalau yang diajak bicara para murid, ya tulabu. Apa kita katakan? Daka, dakuma atau dakum? Dakum. Dakum. Ya tulabu, dakum kitabun. Itu ya. Dan yang berubah, kenapa? Karena yang ditunjuk masih mufrad mudzakkar yang ditunjuk. Nah, ketika ditunjuk berubah menjadi mu'annas, maka berubah. Nah, menjadi apa? Ti. Wahai seorang laki-laki, itu adalah kipas angin. Apa bahasa Arabnya? Wahai seorang laki-laki, itu adalah kipas angin. Ya rojulu ti. Ti kan karena mu'anas, kipas angin ya, mirwahatun ya. Ti. Yang diajak bicara siapa tadi? Seorang laki-laki. Berarti tika. Ya rojulu tika mirwahatun. Wahai santriwati, wahai Fatimah misal, wahai Fatimah, itu adalah kipas angin. Apa bahasa Arabnya? Ya Fatimah tu, itu adalah kipas angin. Atau ini adalah kipas angin, pakai yang dekat. Ini adalah kipas angin. Ya Fatimah tu, tiki mirwahatun. Nah, ti untuk karena yang ditunjuk adalah tadi mu'annas ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi apa di sini? Kaf di sini kafan harfiatan, kaf yang mengalami perubahan karena dia sebagai apa? Sebagai isim. Sebagai huruf. Kaf di sini adalah kaf harfiatan karena dia huruf. Kaf di sini kaf adalah huruf karena maka tetap sebagai huruf, maka tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Qala tatasarrafu tasarrufal kaf kafil ismiyati bihasbil mukhatab, yang mengalami perubahan tasarrufal kaf, perubahan kaf isim bihasbil mukhatab, sesuai dengan yang diajak bicara. Apa kaf perubahan isim? Yaitu kita baca ka kuma kum ki kuma kunna, gitu kan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, jika yang diajak bicara mukhatab mudzakkar, maka kita katakan dhaka. Jika yang diajak bicara adalah musana mudzakkar, maka kita katakan dhakuma. Jika yang diajak bicara jamak mudzakkar, maka dhakum. Semuanya yang ditunjuk adalah untuk isim isyarah yang mufrad ya. Nah, barakallahu fikum. Jika mu'anas, maka kita katakan dhaki, dhakuma, dhakunna. Nah, kalau yang ditunjuk jamak, ulaika ya, kan ulaika tunjuk jamak. Tunjuk jamak kan ulai, ulai. Kita ajak bicara seorang laki-laki, maka kita katakan ulaika. Yang diajak bicara dua orang laki-laki, kita katakan ulaikuma. Yang diajak bicara para laki-laki, kita katakan ulaikum, ulaikum. Nah, barakallahu fikum. Ulaika ala hudam mirabbihim. Ada kan di ayat ya? Ulaika berarti Siapa yang diajak bicara? Ulaika. Satu orang ini, ulaika. Siapa? Ya bisa jadi Nabi Muhammad yang dimaksud di situ, ulaika. Ala hudam mir rabbikum. Kenapa pakai ula? Karena menunjukkan kepada konteks ayatnya yang sedang membicarakan para laki-laki. Mereka adalah orang-orang yang mendapat ala hudam mir rabbihim. Orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Nah, barakallahu fikum. Jadi musyar ilai pada ulaika, musyar ilainya jamak. Yang diajak bicara adalah mufrad muzakkar. Nah, isim isyara berarti memakai kata-kata tadi, dha, dhi, dan, dhani, dhaka, ula. Ini disebut isim isyara. Yang kafnya untuk disebut untuk apa? Untuk khitab. Nah, yang disebutkan kitabun atau kolamun yang ditunjuk ya, disebut apa? Musyar ilai. Farqulikum. Wa yajusu an tazida qablaha laman, dan boleh menambah sebelum kaf huruf lam menjadi dzalika, yang tadinya dzaka menjadi dzalika. Wa dzaliki dan dzaliki, wa dzalikuma, wa dzalikum, wa dzalikunna. Semuanya dzanya dibaca panjang. Dzalika, dzaliki, dzalikuma, dzalikum, dzalikunna. Itu termasuk dari huruf-huruf yang tidak ditulis namun ada. Itu ya, huruf-huruf yang ditulis namun ada. Barakallahu fikum. Nah, silakan Abu Salma, sedikit lagi kita baca. Bismillah. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, wa la tadkhulu lamu fil muthanna wa la fil jam'i fil lughati man maddahu, وإنما تدخل فيهما في حالة البؤد الكاف نحو ذانكما وتانكما وأولئكم وأولئك. وكذلك لا تدخل على المفرد إذا تقدمته ها التنبيه نحو هذا فيقال فيه حالة البؤد هذاك. يا أحسنت. بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله: ولا تدخل اللام في المثنى. لام tidak masuk pada isim مثنى, yaitu tidak masuk pada isim isyara yang مثنى. Apa tadi isim isyara مثنى? Dhani dan tani, dhani dan taini, ya kan? Lam tidak masuk di situ. Nah, barakallahu fikum. Lihat catatan lagi nomor 6. Taqulu fil isyara ila al-muthanna al-ba'id danika. Danika zaidani. Ini dua Zaid. Itu dua Zaid. Tanikal mar'atani. Itu dua wanita. Fatadkhulul kaf duna lam. Maka yang masuk hanya kaf, tidak masuk lam. Danika Az-Zaidani, tanikal mar'atani, ya, mengerti ya? Danika kitabun, tanika kitabatun, mirwahatani misalkan. Nah, yang masuk hanya hanya kapnya untuk menunjukkan yang untuk menunjukkan bahwasanya isyaratnya isim musyar ilaih itu jauh. Nah, baik. Sehingga diartikan itu ya. Kalau dekat kita artikan ini, kalau jauh kita artikan itu. Ya, untuk membedakan saja itu mengartikan di situ. Nah, tidak duna lam, tidak masuk padanya lam, maka tidak dikatakan danilika. Danilika. Itu salah. Kalau antum berkata danilika kitab kitabun, danilika kitabani salah. Atau tanilikal tanilika mirwahatani juga salah. Kenapa salahnya? Karena mengumpulkan antara kaf dan lam. Nah, yang benar apa? Danika. Danika. Kalau dekat kita katakan apa? Dani kitabani. Kalau jauh kita katakan apa? Danika kitabani. Boleh enggak kita tambah lam? Danilika. Tidak boleh. Nah. Ya, kita lanjutkan bacaan. Wala fil jam'i fil lughati man maddahu. Tidak pula lam ini masuk pada jamak, yaitu apa jamak? Ula, ula'i, ula'i ya. Fil lughati man maddahu, pada bahasa ulama, bahasa ulama yang memanjangkan, yaitu berarti bahasa apa? Ula'i yang ada hamzanya. Gitu ya. Ula'i yang ada hamzanya, bukan, yaitu bahasa Bani Tamim. 6. Lihat catatan lagi. Wa hiya lughatu ahli Hijaz. 6 afan. Yaitu lughah ahli Hijaz ya, terburu-buru tadi nyampaikan. Wa hiya lughatu ahli Hijaz. Fa idza aratal isharata ilal jam'i ba'id jita bil kaf duna lam. Jika engkau ingin mengisyaratkan, menunjuk jamak jauh, maka engkau mendatangkan kaf duna lam, tanpa lam. Fatakul, engkau berkata ula ikar rijalu, ula ikar rijalu, au ula ikan nisa'u, ula ikar rijalu atau ula ikan nisa'u, yaitu tanpa lam, hanya kaf saja. Tidak boleh antum katakan ula ilika rijalu, ula ilika nisa'u, tidak boleh. Lamnya tidak boleh dimasukkan. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Hisham rahimahullah dalam kitab Sudur Dhahab beliau menyebutkan bahwa wajib tidak menggunakan lam pada tiga keadaan, yaitu pada isim isyarah yang musanna, danika, tanika, pada isim isyarah yang jamak ketika dimat, dibaca panjang. 6. Tidak boleh dibaca, diberi lam. 6. Kalau dibaca koser, yaitu dibaca pendek, maka diberi, boleh diberi lam. Ulaka atau ulalika. Ula menjadi apa? Ulaka atau ulalika. Kalau yang dibaca koser, yaitu tanpa hamzah. 6. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Qala wa innama tadkhulu fihima fi halatil bu'dil kaf. Hanya saja masuk pada keduanya ketika hanya saja masuk pada keduanya fi halatil bu'di, ketika keadaannya jauh, yaitu untuk menunjuk yang jauh, kaf, hanya kaf saja yang masuk. 6. Yang masuk pada apa ini? Isim musanna dan isim jamak. Untuk isim isyarah yang musanna dan jamak, ya, hanya masuk kaf saja untuk yang isim isyarah ba'id yang jauhnya. Nahwu danikuma, tanikuma, ulaika, danikuma atau antum berkata danika, tanikuma atau antum berkata tanika atau taniki, ulaika atau antum boleh berkata ulaikuma, ulaikum. Nah, syaitnya di situ apa? Adanya kaf tanpa adanya lam, itu syaitnya ya. Kalau wakadhalika la tadkhulu alal mufradi idha taqadamat ha, wakadhalika la tadkhulu alal mufradi idha taqadamat hu ha tanbi. Demikian juga tidak masuk pada mufrad jika mufrad tersebut diawali oleh ha tanbi, yaitu tidak masuk pada dha. Dha mufrad bukan? Mufrad. 6. Jika diawali oleh ha tanbi, nahu hadha, maka antum tidak boleh berkata hadha, hada, lalu dikasih, tidak boleh masuk padanya lam hada lika, enggak boleh masuk padanya lam hada lika. Boleh antum berkata hadaka, boleh hadaka, enggak boleh masuk padanya lam hada lika, enggak boleh. 6. Fa yuqalu fi halatil bu'di, maka engkau berkata ketika jauh, antum berkata hadaka, hadaka. 6. Barakallahu fikum. 6. Itu untuk contoh-contoh yang sesuai dengan kaidah ya. Hadaka atau contoh yang semisalnya. Contoh yang salah 6. Antum berkata hadzalika, hatilka, danilika, tanilika, haulalika. Itu satu yang salah. Antum baca kembali kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrib, disebutan contoh-contoh yang benar dan contoh-contoh yang salah. Pembahasan ini ada di halaman 88 sampai halaman 92 di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, ya, kitab ilmu sorob mudah, ringkas dan lengkap. Pembahasan ini dibahas rinci 6. Pengertian, pembagian 6. Pemakaian dan yang semisalnya dibahas di situ di halaman berapa tadi? Halaman 88 sampai halaman 92. Sedikit lagi. Qala wa yusyaru, qala al-musannif rahimahullah, wa yusyaru ilal makanil qarib bi huna, dan menunjuk kepada tempat yang jauh dengan huna, artinya di sini. Au ha huna, yaitu di kemasukan hak tanbi ya. Huna dan ha huna sama artinya dekat, di sini. Bedanya kalau huna isim isyarat tanpa hak tanbi, kalau ha huna isim isyarat dengan hak tanbi. Nahwu inna ha huna qa'idun, sesungguhnya kami di sini qa'idun, duduk-duduk. Wa ilal makanil ba'id, dan menunjuk kepada tempat yang jauh, hunaka, yaitu diberi kaf. Huna diberi kaf menjadi hunaka. Au ha hunaka, atau diberi kafnya ha hunaka. Au hunalika, atau diberi lam hunalika. Boleh enggak diberi ha? Ha hunalika. Enggak boleh. Kenapa? Karena lam tidak berkumpul dengan ha. Sebab ha untuk menunjukkan dekat, kalau lam untuk menunjukkan jauh. Sehingga bertentangan kalau dikumpulkan antara ha dan lam. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Au hanna, au hinna, au thamma. Itu semuanya artinya menunjukkan tempat. Hanna, hinna di sini, thamma artinya di sana kalau thamma. Wa idza ra'aita thamma, apabila engkau melihat thamma di sana. Nah, barakallahu fikum. Ya, selesai alhamdulillah dari pembahasan isim isyarah, yaitu isim arifat yang ketiga. Pada kesempatan mendatang insyaallah kita lanjutkan pada ismul mausul, isim isyarah yang keempat, yaitu isim mausul. Barakallahu fikum. Nah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah pada pekan depan kita akan mulai durusul ugho. Kita akan mulai lagi ya. Durusul ugho malam Sabtu, malam Senin, ya ada kemungkinan juga malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, karena kita akan berusaha berusaha menyelesaikan kitab Durusul Ugho, karena nanti diharapkan setelah Durusul Ugho itu selesai atau sambil bergantian dengan Durusul Ugho ya, entah di salah satu malamnya atau dua malamnya, kita akan selingi dengan kitab Balago insyaallah rencananya gitu. Yang kitab ini belum bisa diumumkan kitabnya yang mana, nanti kami akan memilih yang terbaik atau menyediakan terlebih dahulu agar yang mau ikut kitab pelajaran ini, kitab Balago ini, bisa mudah untuk mendapatkannya atau naskahnya sama sehingga tidak kesulitan dalam memahami isi kitab tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.